بسم الله الرحمن الرحيم. Bolehkah kita berdoa supaya mati syahid? Berdoa boleh enggak? Itu yang pertama dulu. Boleh. Berdoa minta mati haram. Berdoa minta mati, ya Allah enggak tahan lagi dengan hidup yang berat ini, ya Allah matikan hamba cepat. Ya Allah sebelum meteor jatuh matikan hamba dulu ya Allah. Ini enggak boleh. Tidak boleh. Tapi berdoa minta meninggal ketika sujud, berdoa ketika sedang berdoa minta mati di tanah suci sedang ihram, berdoa minta agar kita mati dalam keadaan baca Quran, ini dibuat oleh para sahabat. Dan mereka meninggal seperti apa isi doa mereka. Utsman bin Affan dalam kondisi sehatnya dia berdoa, ya Rabb, wafatkanlah hamba ketika hamba sedang puasa, ketika hamba sedang membaca Al-Quran, wafatkanlah hamba ketika hamba sedang engkau ridhoi dan hamba ridho kepadamu. Dan ternyata beliau mati dibunuh oleh Khawarij, mati dibunuh oleh Khawarij syahid dalam keadaan sedang baca Al-Quran lagi puasa. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang minta, ya Rabb berikan aku musuh yang paling berat dalam perang, lalu aku dicincang-cincang oleh mereka. Dan terjadi, dia ketemu musuh yang paling berat dan dia meninggal di tangan musuh itu dalam keadaan tidak lagi berbentuk kayak orang. Ini doa mereka, Allah wujudkan. Dan itu adalah syahid yang agung. Ya, kita boleh. Bahkan saya sendiri dari sejak SD kelas 6, membara doa saya di satu SMP, di tingkat satu SMP, kelas 2, sampai sekarang doa saya tidak pernah berubah. Saya ingin akhir hayat saya terbunuh di medan tempur ketika berhadapan dengan orang-orang kafir dan saya sudah banyak membunuh mereka, lalu saya luka berdarah-darah oleh mereka. Itu doa saya sampai sekarang. Saya minta agar Allah memperkenankan doa ini. Setidak-tidaknya saya sudah menang dengan doa. Bapak juga boleh berdoa. Berdoa seperti apa? Berdoalah yang terbaik untuk akhir hayat kita. Ya. Ya.